Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Udah makan? Ya. Apa ikannya? Minum. Udah minum? Ya. Minum susu? Iya. Pakai madu? Manis. Halaman? 80. Ilahiyat. Ilahi, Tuhan. Ilahiyat, ketuhanan. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlub. Empat sifat wajib bagi para rasul, empat sifat mustahil bagi para rasul, dan satu sifat jais bagi para rasul. Jadi kalau ada yang nanya, sifat 50 itu apa? Wajib 20, mustahil 20, satu jais. Empat wajib bagi Nabi, sidik amanah tabligh fatanah. Empat mustahil lawannya, dan satu jais. Berarti sama dengan 50. Terus. Mengapa seorang muslim wajib mengetahui 40 sifat bagi Allah seperti yang telah diterangkan di atas? Ada beberapa alasan para ulama membangun konsep 41 sifat bagi Allah tersebut. Pertama, 41 sifat tersebut dapat mengantarkan seseorang makrifat. Dalam kurung, makrifat. Mengenal. Makrifat, mengenal Allah. Kenal kalian dengan Ustaz Somad? Ya. Ma'rifat, mengenal. Terus. Sebagaimana dimaklumi, setiap orang yang mukallaf. Mukallaf dalam kurung. Mukallaf dibebani hukum. Bukan mu'allaf. Mu'allaf baru masuk Islam. Mukallaf. Kenapa? Pindah. Yang panas pindah. Pindah. Dibebani hukum. Antum dibebani hukum tidak? Ya. Tak dibebani hukum? Tak wajib sholat? Ya. Tak wajib puasa? Ya. Antum berarti mukallaf. Dibebani hukum. Mukallaf itu orang yang baligh berakal. Orang gila dibebani hukum? Enggak. Orang tidur? Jadi kalau mau tak dibebani hukum, tidurlah. Pindah. Kalau panas, pindah. Terus. Wajib makrifat, mengetahui dan mengenal Allah. Mengetahui hakikat Allah jelas tidak mungkin mampu dilakukan oleh siapapun kecuali Allah sendiri. Makrifat, mengetahui dan mengenal Allah yang mampu dilakukan oleh seseorang adalah mengetahui sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang jais bagi Allah. Dan itu adalah sifat 41. Kesimpulannya, 41 sifat tersebut dapat mengantarkan seseorang untuk makrifat kepada Allah. Kedua, mengapa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh seseorang mukallaf hanya 20 sifat? Kenapa hanya 20? Terus. Pada dasarnya, para ulama tidak membatasi sifat Allah pada 20 sifat. Allah wajib memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengan keagungannya dan maha suci dari setiap kekurangan yang tidak layak dengan keagungannya. Karena itu, sifat kesempurnaan Allah pada hakikatnya tidak terbatas. Hanya saja, para ulama menetapkan wajib mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah. Karena 20 sifat wajib ini, batas kemampuan akal manusia dalam rangka makrifat dan mengenal Allah. Lebih dari 20 sifat tersebut, akal manusia tidak mampu menelusurinya. Apakah sifat Allah hanya 20? Ya. Tidak. Lalu kenapa dibuat ulama 20? Itulah batas kemampuan akal manusia. Lewat daripada itu, error. Rusak. Kenapa kita setiap ngaji cuma 2 jam? Hari pertama 2 jam, hari kedua 2 jam. Asal lewat dari 2 jam, kalian pun mulailah main-main pensil, mata, macam orang kerasukan, udah mulai. Error, tak sanggup lagi nangkep. Jadi nanti kalau ada orang kata, kenapa dibatasi 20? Entah, kami dulu belajar cuma 20. Jawablah. Sifat Allah itu luas, seluas samudra. Tapi kemampuan manusia untuk menangkapnya, menelusurinya hanya 20. Terus. Ketiga, 20 sifat wajib bagi Allah juga merespon penyimpangan-penyimpangan berbagai aliran pemikiran yang berkaitan dengan ketuhanan. Sebagaimana dihukumi dalam persoalan akidah, berbagai aliran pemikiran seperti Mu'tazilah, Syiah, Mujassimah, dan lain-lain. Mu'tazilah dalam kurung tak percaya pada takdir. Syiah dalam kurung wajib beriman kepada Imam 12. Mujassimah buat lingkari Mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Allah berkaki, Allah bertangan. Mujassimah dari kata jisim, tubuh. Menyamakan Allah dengan makhluk. Terus. Memiliki pemikiran dan akidah yang menyimpang dari kebenaran berkaitan dengan soal-soal ketuhanan. 20 sifat yang wajib dan 1 sifat yang jais bagi Allah menjadi respon dan jawaban terhadap berbagai penyimpangan tersebut. Kenapa sifat 20? Karena sifat 20 itu mengkonter. Tahu arti mengkonter? Membantah aliran-aliran sesat. Terus. Keempat, apabila diteliti secara seksama, 41 sifat Allah yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf tersebut pada dasarnya menjadi jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang persoalan keutuhan yang wajib diketahui ketuhanan dan rangka makrifat dan mengenal Allah. 20 sifat Asma'ul Husna. Samping 20 sifat dan Asma'ul Husna. Sering ada pertanyaan, mengapa sifat yang wajib bagi Allah ada 20, sedangkan Asma'ul Husna jumlahnya 99. Jawabannya terhadap pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, seperti dikemukakan sebelumnya, para ulama tidak membatasi sifat wajib bagi Allah dalam 99 sifat, apalagi dalam 20 sifat. Karena setiap kesempurnaan yang layak dengan keagungan Allah, Allah memiliki wajib memilikinya. Allah juga maha suci dari setiap kekurangan yang tidak layak dengan keagungannya. Kedua, Asma'ul Husna artinya nama-nama terbaik bagi Allah. Dikatakan nama-nama terbaik karena nama-nama bagi Allah berarti adalah sifat-sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah. Sedangkan sifat-sifat tersebut adalah keterangan tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, 99 nama-nama tersebut pada dasarnya adalah sifat-sifat bagi Allah. Ketiga, nama-nama dan sifat-sifat Allah sebenarnya tidak terbatas pada 99, apalagi 20 sifat berdasarkan hadis. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun. Kalau ada orang yang kena hammun, susah hati, hazanun, sedih, maka dia berdoa, Allahumma inni abduka, aku hambamu. Ibnu abdika, anak hambamu. Ibnu amatika, anak hambamu yang perempuan. Nausiyati biyadik, ubun-ubunku dalam genggaman kuasamu. Madin fi hukmuk, masa laluku ada dalam hukummu. Adlun fi iya qada'uk, keadilan terhadap diriku adalah takdir yang kau tetapkan. As'aluka bikulis min huwalak, aku minta kepada engkau dengan segala nama yang kau punya. Tak ada disebut 99, semua nama yang Allah punya. Samaita bihi nafsak, engkau sendiri membuat nama itu untuk dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada seseorang nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan nama itu dalam kitabmu. Au sta'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau kau saja yang tahu nama itu dalam ilmu ghaib. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, jadikan Qur'an sebagai obat penenang hatiku. Jadi, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat di kamar. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat di rumah. Dibacakan Quran di kubur, turun rahmat di kubur. Maka turun rahmat, mengusir gundah, risau hati. Wa nura sadri, cahaya hatiku. Wa jala'a husni, mengusir kesedihanku. Wa dhahaba hammi, menghalau gundah gulana galau. Illa adhaballahu ammahu wa husnahu, maka Allah hilangkan susah hati dan kesedihannya. Wa abdalahu makanahu faraha, Allah ganti dengan farah, lapang hati dan kebahagiaan. Faqila ya Rasulullah, ala nata'allamuha, boleh kami mempelajarinya? Bala, ya, yang bagi liman sami'aha ayyata'allamaha, siapa yang mendengarnya, maka dia sudah mempelajarinya. Ikuti Ustaz. Allahumma inni abduka, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu abdika, ibnu amatika, ibnu amatika, Nasiyati bi adik. Nasiyati bi adik. Madin fiya hukmuk. Madin fiya hukmuk. Adlun fiya qada'uk. Adlun fiya qada'uk. As'aluka. As'aluka. Bi kulli ismin huwa lak. Bi kulli ismin huwa lak. Sammaita bihi nafsak. Sammaita bihi nafsak. Aw 'allamtahu. Aw 'allamtahu. Ahadan min khalqika. Ahadan min khalqika. Aw anzaltahu. Aw anzaltahu. Fi kitabika. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. انت أقبل الله سبحانه وتعالى. Jadi dalam hadis ini tak ada batasan. Ulama membatasi supaya untuk memudahkan, karena itu kemampuan akal manusia untuk membantah. Halaman 84. Dalam hadis tersebut diterangkan bahwa ada nama-nama Allah yang hanya diketahui oleh seorang hamba Allah tertentu, dan ada pula nama-nama yang hanya diketahui oleh Allah saja. Dengan demikian, nama-nama Allah sebenarnya tidak terbatas pada 99 nama. Keempat, sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna terbagi menjadi dua bagian. Satu, sifat-sifat al-zat, sifat-sifat yang dapat pada zat Allah sejak azal, tanpa permulaan dan selamanya. Sifat-sifat ini ada yang akli, ditetapkan berdasarkan dalil rasional dan disesuaikan dengan dalil syam'i. Dan ada yang syam'i, ditetapkan berdasarkan informasi dari Al-Quran dan hadis. Syam'i artinya dengar. Jadi kalau dalil sam'i, dengar. Dalil sam'i, dalil yang didengar dari Quran dan sunnah. Sam'i namanya. Sam'i, hanya didengar, tak ditengok. Pernah antum nengok neraka? Pernah antum nengok surga? Pernah antum nengok malaikat Jibril? Apa beda kita dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mendengar dan mana dalil Nabi Muhammad melihat? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Kami mau menunjukkan kepada dia. Kita hanya mendengar, sedangkan Nabi Muhammad dua, mendengar sama melihat. Tahu kau Ustaz Somad? Ya, pernah ku dengar. Setelah sampai di sini, tahu kau? Pernah ku tengok. Mana yang lebih kuat? Mendengar apa menengok? Menengok apa melihat? Terus. Dua, sifat al-fi'li, sifat-sifat bagi perbuatan Allah, yaitu nama-nama yang diambil dari perbuatan-perbuatan Allah yang terdapat dalam dalil syar'i dan dimiliki oleh Allah selamanya dan tidak ada pada asal tanpa permulaan. Kelima, menurut al-sunnah wal jamaah, 99 dalam asmaul husna semuanya kembali pada sifat-sifat Allah dalam 20 sifat tersebut. Oke. Sekarang sifat 20. Satu. Baca samping. Sifat wajib 20 bagi Allah. 1. Wujud. Di antara sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat wujud atau ada. Dengan arti bahwa wujudnya Allah itu wajib menurut akal karena zatnya, bukan karena alasan atau ilat, dan bukan karena sebab akibat. Karena itu Allah disebut wujud, kata dulu. Wujud, kata dia, bukan karena ilat. Ilat sebab. Sebab dia wujud karena sebab. Kenapa pokok kayu ini ada? Kenapa pokok kayu ini ada? Karena ada yang nanam. Adanya dia karena ada sebab. Allah itu tidak begitu. Allah ada dengan sendirinya. Atau sebab akibat. Apa yang antum dengar? Ada suara. Dari mana suara itu datang? Karena ketemunya dua tapak tangan. Keluar suara. Ada suara itu. Ada suara itu. Dari mana datang suara itu? Itu namanya sebab akibat. Tawallud namanya istilah. Keluar suara karena ada penyebab. Allah tidak begitu. Karena kalau Allah itu ada karena sebab, berarti dia bukan Allah. Terus. Dalam arti akal tidak dapat menggambarkan, tidak. Karena itu Allah disebut dengan wajibul wujud. Wajib ada. Terus. Dalam arti akal tidak dapat menggambarkan tidak adanya Allah dalam kondisi apapun, baik pada masa yang telah berlalu, masa yang sedang dihadapi, maupun masa yang akan datang. Kita ini ada apa tak ada? Ada. Pada masa lalu kita ada? Ada. Tak ada. Pada masa akan datang? Ada. Bisa ada, bisa tak ada? Jam 12 nanti ada kita? Yang yakin jam 12 nanti masih ada, angkat tangan. Terus. Sifat wujud ini hanya wajib bagi Allah, berbeda dengan wujudnya selain Allah. Pasti karena alasan dan sebab akibat. Kita saksikan wujudnya alam selain manusia seperti pepohonan, gunung, langit dan lain sebagainya. Kita tidak dapat menggambarkan wujudnya alam tersebut tanpa wujudnya Allah. Alam tidak mampu menciptakan dirinya sendiri, juga tidak mampu menciptakan alam lain selain dirinya. Wujudnya Allah tidak bersandar pada alasan dan sebab akibat. Apabila kita melihat seorang manusia, maka kita akan berkata, wujudnya orang ini sebab wujudnya kedua orang tuanya. Waktu kalau saya tengok kalian, kalian ini ada karena ada emak ayah kalian. Ada yang tiba-tiba lahir dalam kardus, ada? Mana tahu. Terus, apabila kita menyaksikan pohon, maka kita akan berkata, wujud pohon ini karena ada benihnya. Sedangkan wujud kedua orang tua, benih kembali pada sebab lain, demikian seterusnya. Oleh karena Allah SWT wajib memiliki sifat wujud, maka mustahil memiliki sifat kebalikannya, yaitu Adam. Wujud, lawan dari wujud, Adam, bukan Adam. Wujud, lawannya Adam. Maka orang yang fasih itu, bagus, tapi kalau terlalu fasih, jadi salah. Siapa nama kau? Adam. Apa arti Adam? Adam tak ada. Wujud ada, Adam tak ada. Terus. Kalau ada yang bertanya, apa dalil wujudnya Allah? Para ulama memberikan jawaban yang berbeda. Semuanya tidak bisa dibantah. Berikut ini beberapa contoh dalil dikemukakan para ulama, pendekatan berbeda, tapi mengantarkan pada wujudnya Allah adalah hakikat yang tak dapat diragukan. Pertama. Samping. Pertama. Pertama, ilmu pengetahuan dan pengamatan menetapkan bahwa alam jagat raya beserta seluruh peristiwa di dalamnya yang terus berlangsung adalah perkara yang sebelumnya tidak ada dan kemudian ada. Setiap sesuatu yang asalnya tidak ada tetapi kemudian ada. Apakah alam semesta ini ada terus atau sebelumnya dia tak ada? Sebelumnya dia tak ada. Sebelumnya dia tak ada. Tak ada, kosong. Tiba-tiba menjadi ada. Sesuatu yang asalnya tak ada lalu kemudian menjadi ada, maka hukumnya sebelumnya tak ada. Tiba-tiba dia menjadi ada. Apa kesimpulan yang antum ambil? Sebelumnya tak ada, lalu menjadi ada. Berarti ada yang membuatnya ada. Sebelumnya tak ada, habis itu ada. Kalau begitu ada yang membuatnya ada. Siapa yang membuatnya ada di atas ini? Sebelumnya tak ada, lalu dia menjadi ada. Maka kalau begitu ada yang membuatnya ada. Siapa yang mengadakannya? Abdul Somad. Alam ini sebelumnya tak ada. Tiba-tiba ada bumi, ada manusia diletakkan di situ, ada pokok kayu. Maka ada yang mengadakannya. Siapa dia? Allah. Dari mana kamu tahu namanya Allah? Orang kalau cuma berpikir ya. Sebelumnya tak ada. Tiba-tiba menjadi ada. Berarti kalau begitu ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya? Allah itu kan setelah kita dikasih tahu guru. Sebelum tahu, makanya orang yang tak beragama, tapi suka berpikir, dia akan mengasih Tuhan itu namanya sendiri. Kau percaya Tuhan? Percaya. Dari mana kau percaya Tuhan? Tak mungkin alam ini ada kalau tak ada yang mengadakannya. Lalu siapa yang mengadakannya? Mr. X. Tak tahu dia Tuhan itu siapa. Dikirimlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah yang memberikan tahu nama Tuhan itu siapa. Siapa nama dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu. Apakah dia mengatur hidup kita? Al-Qayyum. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun. Kalau dia ada berarti dia punya sesuatu. Saya punya baju, saya punya. Apakah Allah punya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang bisa menolong selain dia? Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Apakah dia tahu apa yang ada dalam otak kita? ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Apakah dia punya kekuasaan? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah dia untuk mengetahui berapa daun yang jatuh hari ini ke tanah? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Apa yang Ustaz baca tadi? Ayat kursi itulah inti tauhid. Maka kalau orang kuat tauhidnya, dia tak ganggu setan. Masih ada jin mengganggu kau? Masih? Masih ada jin mengganggu lagi? Masih ada lagi? Tak ada? Kalau ada lapor? Dan dikasih jin itu minum susu pakai madu. Dan diajak dia ikut baca buku ini. Dan baca ayat kursi sebelum tidur malam. Ya? Inti tauhid, kuat tauhid kepada Allah Ta'ala. Terus. Pencipta tersebut harus memiliki sifat-sifat yang menjadikannya mampu untuk melakukan penciptaan. Sudah pasti pencipta tersebut harus azali, tidak ada permulaan dan bukan azali, sesuatu yang tak ada permulaannya. Azali, tak ada permulaan. Karena kalau pencipta tersebut adalah sesuatu yang baru, maka akan memerlukan pula pada sesuatu yang menciptakannya. Dalil seperti ini disebut dengan dalil kausalitas atau sebab musabab. Kenapa pokok ini ada? Karena Abdul Somad yang membuatnya ada. Abdul Somad ini ada awalnya tidak? Ada. Awalnya dia bayi, kemudian dia merangkak, kemudian dia berjalan. Kenapa Abdul Somad ada? Karena emak ayahnya ada. Emak ayahnya itu pun ada karena datuk nenek. Begitulah terus. Sedangkan Allah SWT mustahil dia berawal. Maka Allah itu disebut azali. Azali, tidak berawal. Kedua, ilmu pengetahuan dan pengamatan yang terus berlangsung menetapkan bahwa semua yang ada di jagat raya ini merupakan sesuatu yang sempurna. Kesempurnaannya sudah pasti bukan dari dirinya. Berarti hal tersebut menunjukkan adanya sesuatu yang maha sempurna yang membentuk pada kejadian yang sempurna. Kita perhatikan ratusan ribu fenomena alam yang mempersilahkan dirinya untuk diteliti, sehingga akhirnya terungkap banyak aspek menakjubkan dalam kesempurnaannya menurut para peneliti. Adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang maha sempurna dan tidak kelihatan oleh pandangan, yang menciptakan semuanya dengan sempurna, dengan pengetahuan dan kebijaksanaannya, dan mengatur berbagai peristiwa yang terjadi dengan... Pernah untuk minum air kelapa muda? Di mana letak kelapa? Pokok kayu. Bisa pula ada air di dalamnya. Macam mana air? Air itu letaknya di tanah. Bisa pula naik air itu ke atas, masuk ke dalam kelapa itu dan dibelah, manis pula tak pakai gula. Bisa pula ada bau pandannya lagi. Kelapa Thailand, kelapa pandan. Bisa pula ada kelapa hijau. Begitu sempurna. Apakah mungkin terjadi begitu saja? Tak mungkin. Ada penciptanya. Terus. Dalil seperti ini disebut dengan dalil kesempurnaan penciptaan alam. Ketiga, pengamatan yang terus berlangsung terhadap berbagai hal yang ada di dunia ini menetapkan bahwa pertolongan merupakan salah satu ciri khas yang menonjol di dalamnya. Kita dapati setiap ada keperluan satu komunitas kehidupan di dunia ini, pasti ada sesuatu yang memenuhinya dan menunaikan keinginannya dengan kondisi yang paling sempurna. Setiap ada tumbuh-tumbuhan atau hewan memerlukan makanan pokok, pasti ada makanan pokok yang sesuai dengan dalam kondisi yang paling baik dan sempurna. Setiap makhluk hidup yang burung mau makan ular, burung elang terbang ke atas makan ular, ular mau makan kata, makan tikus, makan kata, kata makan nyamuk, mati kata dimakan cacing. Ada siklus makanan. Waktu banjir, banjir datang, semua semut-semut naik ke atas tunggul. Tahu tunggul? Kayu yang dipotong habis dibakar. Waktu banjir datang, semua semut-semut naik ke atas tunggul. Datang ikan, makannya semut. Mati ikan. Siapa yang makan ikan? Semut. Mati ikan waktu kering, datang semut makan ikan. Kita makan ayam, makan daging, makan sapi, makan kambing, makan burung. Mati. Habis dimakan cacing tanah. Ada siklus perjalanan makanan manusia. Dalam kondisi setiap makhluk hidup memerlukan selimut untuk menolak cuaca panas. Pasti ada sesuatu yang dapat memenuhi. Antum pernah nengok beruang kutub? Beruang kutub bulu yang sangat tebal. Bisa tak beku dia di kutub. Allah ciptakan. Untuk ini cukup. Tapi kambing? Kambing tak perlu bulu tebal. Kambing tempat kita panas. Tipis saja. Ayam. Setiap keinginan pada kenyamanan, kemewahan, dan kesenangan, dan keindahan, pasti dunia ini ada sesuatu yang dapat memenuhi keinginannya. Siapa yang memenuhi keinginan makan, keinginan berpakaian, keinginan menutup tubuh? Siapa yang memenuhi keinginan itu semua? Allah. Setiap ada penyakit, pasti ada obat. Setiap ada energi, pasti ada kekuatan yang mengimbangi. Selama tidak ada ketentuan Allah yang berkehendak lain. Demikian terjadi dalam banyak hal yang tidak dapat dihitung. Semua ini merupakan pertolongan yang sempurna. Pertolongan sempurna merupakan sifat yang dimiliki oleh yang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Ini adalah sifat-sifat yang maha mengetahui, maha bijaksana. Sebelum ada rumah sakit, sebelum ada dokter, kalau ada orang sakit, kemana dia berobat? Masuk saya ke hutan. Sampai di hutan, tiba-tiba kaki saya terbelah. Entah terpijak kaca, entah terpijak paku, terbelah kulit. Tak ada dokter dalam hutan suku Talang sana. Datanglah orang Talang, carinya sarang laba-laba. Tahu sarang laba-laba? Diambilnya sarang laba-laba, disumbatkannya ke luka saya tuh. Tup, pegangkannya. Besok kering, lengket balik. Kulit yang menganga tuh, lengket balik. Kenapa sarang laba-laba tuh bisa melengketkan luka? Sarang laba-laba tuh diambil dari getah kayu. Pernah nonton film Spiderman? Spiderman kalau gini apa keluar dari tangan? Keluar getah kayu kan? Laba-laba. Sarang laba-laba bisa merekat kan? Usus. Kalau kulit antum sakit, berkudis, ambil kunyit. Kunyit. Orang yang kena sakit usus luka, sakit mah akut, minum air kunyit. Kering. Sehat. Allah menciptakan obat. Likulli da'in dawa. Setiap segala penyakit ada obat. Siapa yang menciptakan itu? Mr. X. Kata orang yang tak percaya Tuhan, tapi dia mencari Tuhan, dia menemukan Tuhan, tapi tak tahu namanya. Allah yang ngasih nama. Terus. Demikian ini disebut dengan dalil pertolongan atau inayah. Keempat, dalil akal menetapkan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang eksistensinya wajib karena dirinya. Bahkan semua apa yang terjadi padanya merupakan sesuatu yang mungkin terjadi, di mana akal tidak menetapkan adanya penghalang seandainya hal tersebut terjadi dalam bentuk yang lain. Setiap sesuatu yang mungkin menurut akal, maka ada dasarnya. Hal tersebut asalnya tidak ada. Ia tidak tercipta dalam kenyataan kecuali sebab sesuatu yang menguatkan keberadaannya melawan banyak kemungkinan yang lain. Sesuatu yang menguatkan tersebut harus sesuatu yang ada dan wajib adanya karena dirinya. Sesuatu tersebut pasti bukan bagian dari alam, karena alam dan seluruh isinya merupakan sesuatu yang keberadaannya bersifat mungkin dan tidak wajib menurut akal. Dalil seperti ini disebut dengan dalil kemungkinan dalam terciptanya alam. Kelima, manusia adalah makhluk paling sempurna di dunia ini menurut apa yang kita amati dan kita perhatikan di antara semua makhluk yang ada. Kenapa manusia disebut makhluk sempurna? Malaikat ada nafsunya? Tak ada, hanya akal saja. Binatang ada nafsu, tak ada akal. Manusia ada nafsu, ada akal. Jadi kalau ada manusia bernafsu aja tak ada akal, berarti? Binatang. Kalau ada manusia itu akalnya aja tak ada nafsunya, berarti? Setengah malaikat. Manusia ada nafsu, ada akal. Sudah pasti manusia tidak menciptakan dirinya sendiri. Ia juga tidak diciptakan oleh kedua orang tuanya. Apa saja standarnya di bawah manusia pasti tidak dapat menciptakan manusia. Mana mungkin sesuatu yang tidak memiliki kesempurnaan seperti manusia menciptakan sesuatu yang sempurna? Betul. Berarti ada sesuatu yang lebih sempurna dari manusia yang mampu menciptakan sifat pengetahuan, kehendak, kebebasan, sifat manusia lainnya setelah memberinya sifat kehidupan. Sudah barang tentu pencipta ini mencapai puncak dalam kesempurnaan, yaitu Allah. Dalil seperti ini dapat kita namakan dalil kesempurnaan. Demikian beberapa dalil rasional. Berapa dalil bahwa Allah itu wujud? Berapa dalil bahwa Allah itu wujud? Dari lima dalil itu akli apa nakli? Kalau akli, rasional. Kalau nakli, Quran Sunnah. Lalu dalil naklinya mana? Baca. Sedangkan dalil nakli, Al-Quran dan hadis tentang wujudnya Allah tidak terhitung jumlahnya. Antara lain firman Allah, Afillah isyak. Kalau baris bawah, Allahnya tipis. Afillah. Afillah isyak. Salim afillah. Jangan kalian bilang salim afillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Lillah. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Apakah ada keraguan tentang Allah pencipta langit dan bumi. Ini yang dimaksudkan Kiai Haji Idrus Ramli, beliau membahas sifat 20 menggabungkan antara dalil akli dan nakli. Aklinya ini, naklinya ini. Sama orang yang tak percaya sama Tuhan, tak beragama, tak bisa kita pakai dalil nakli. Kita pakai Quran Sunnah. Mana percaya dia sama Quran Sunnah? Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Ini ada apa tak ada? Ada. Nampak dia? Handphone-nya ada apa tak ada? Ada. Nampak? Spidolnya ada apa tak ada? Ada. Nampak dia? Kalau begitu, kalau ada berarti nampak. Kalau tak nampak berarti? Tidak ada. Nampak Tuhan? Tidak. Berarti Tuhan itu tak ada? Ada. Gimana membuktikannya? Ini ada orang tak bertuhan, tak percaya dia sama Tuhan. Kemudian dia menanya sama Antum, mana Tuhan itu? Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Gimana Antum menjawabnya? Gimana Antum menjawabnya? Dia minta bukti, mana Tuhan itu? Tunjukkan sama aku, mana Tuhan itu? Mudah aja sama orang begitu. Antum kentuti mukanya. Kentuti dia, habis itu tanya dia. Ada kentut itu? Ada. Mana dia? Idza nataqas safihu fa khairun min ijabatihi sukut. Kalau orang dungu berbicara, maka menjawabnya adalah diam. Tapi kalau dia perlu dijawab, jawab pakai argumentasi yang menjatuhkan. Orang barat itu kan putih. Putih kan? Dia mau hitam. Maka dia datang ke Indonesia berjemur di pantai biar supaya hitam. Berjemur dia. Kenapa dia berjemur? Supaya dia dapat ultraviolet. Setelah berjemur, dia pun hitam. Apakah nampak hitam itu masuk ke kulitnya? Tidak. Ada apa tak ada? Ada. Ada, tapi tak nampak. Satu contoh. Dua, kalau kita mau masuk ke airport, semua koper tas kita mesti masuk dalam satu kotak. Mau diperiksa, mesti masuk ke dalam. Ketahuan kopernya bawa ganja, bawa narkoba. Kenapa koper itu bisa petugas itu tahu koper itu ada ganjanya, ada narkobanya? Karena ada cahaya namanya X-ray. Apa namanya cahayanya? X-ray. Pas dibuka gini, dibuka tirai itu, nampak cahaya itu? Tak ada, gelap. Ultraviolet tak nampak. X-ray tak nampak. Ada apa tak ada? Ada. Maka kesimpulannya, tidak semua yang ada itu nampak. Muka antum ada apa tak ada? Ada. Nampak? Nampak. Pernah antum nengok muka antum? Cermin. Kan nengok pakai cermin sudah alat kedua. Gimana ceritanya asal muasal cermin? Asal muasal cermin, orang dulu tak tahu macam mana bentuk muka dia. Lalu kemudian dia pun termenung di bawah pokok kayu. Pas dia termenung di bawah pokok kayu, di bawah pokok kayu itu ada air tergenang. Ditengoknya air tergenang itu. Nampak tak muka? Itulah asal-muasal cermin. Ditengoknya mukanya. Begitu muka aku rupanya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau tak nampak berarti tak ada. Muka kau pun kau tak bisa nengok kalau tak ada cermin. Dan cermin pun bohong. Cermin itu kalian pikir jujur? Bohong. Telinga kanan nampak sebelah kiri. Jadi membantah orang yang tidak pakai ayat, tidak pakai hadis, mesti pakai? Kalian catat tak itu yang saya ceritakan tadi? Lanjutkan. Dua, kidam. Di antara sifat wajib bagi Allah adalah pindah. Sifat... Kidam. Dua. Wujud. Sudah. Sudah jelas wujud? Sekarang kidam. Dua, kidam. Di antara sifat wajib bagi Allah adalah sifat kidam. Artinya wujudnya Allah tidak dimulai dengan ketiadaan. Atau dalam kata lain, wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Oleh karena itu, Allah mustahil memiliki sifat kudus, yaitu baru atau wujudnya Allah ada permulaannya. Kita ini lawan dari kidam. Wujud kidam, lawannya hudus. Kidam tidak ada awal. Hudus baharu, berawal. Antum ini ada awalnya? Ada. Berawal. Berawal, tengah, mati. Semalam, hari ini, besok. Terus. Allah berfirman dalam Al-Quran. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wahuwa bi kulli syai'in alim. Allah itu berawal apa, Allah itu berawal apa tak berawal? Tuh, huwal awwalu. Katanya Allah tak berawal. Kenapa huwal awwalu? Antum ditanya orang. Dari mana kau belajar? Di rumah Quran. Siapa ngajar? Ustaz Somad. Yang ngajar Quran? Ustazah Fatimah, Ustazah Anissa, Kak Neti, Ustazah-Ustazah. Allah itu ada awalnya enggak? Tuh, dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu. Jelas-jelas dibilangnya huwal awwalu. Gimana antum jawabnya? Belum ada Adam, belum ada Idris, belum ada pokok kayu, belum ada ayam, belum ada itik, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada malaikat, belum ada jin, belum ada setan, belum ada apapun, Allah sudah ada. Itulah maka disebut huwal awwal. Bukan Allah berawal. Dia ada sebelum makhluk ada. Maka dia disebut huwal awwal. Allah itu berakhir enggak? Tidak berakhir. Tapi kenapa di sini wal akhiru? Ketika semua makhluk mati, malaikat mati, jin setan mati, alam semesta hancur, kuluman alaiha fan, hancur binasa, Allah tidak binasa, Allah ada. Maka disebut dia wal akhir. Bisa menjawab kalau ditanya orang, Allah berawal dan berakhir? Ingat jawaban saya itu? Terus, ayat tersebut. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah maha awal secara mutlak, yaitu wujudnya tidak ada permulaannya. Sedangkan selain Allah adalah sesuatu yang baru, artinya wujudnya ada permulaannya, atau wujudnya didahului oleh ketiadaan. Seandainya wujudnya Allah ada permulaannya atau didahului oleh ketiadaan, niscaya Allah membutuhkan seseorang yang mewujudkannya. Dan orang yang mewujudkannya juga butuh pada orang yang mewujudkannya, dan seterusnya sampai tanpa batas. Hal ini yang disebut dengan tasalsul. Tasalsul. Tasalsul dari kata silsilah. Silsilah artinya rantai. Rantai itu kan bawa mata dia kan? Nih, nih, nih, nih, rantai. Siapa yang mewujudkan meja? Santri. Di atas meja ada siapa yang mewujudkan bunga? Ustaz Somad. Siapa yang mewujudkan Ustaz Somad? Orang tuanya. Siapa yang mewujudkan orang tuanya? Neneknya. Siapa yang mewujud? Tasalsul. Berantai-rantai. Tasalsul. Terus. Yaitu sesuatu yang berantai. Sudah barang tentu demikian, ini mustahil terjadi. Dengan demikian, berarti menurut akal hanya ada dua kemungkinan. Pertama, kita mengatakan bahwa alam tidak ada. Perkataan ini jelas salah, karena alam memang nyata adanya. Kedua, kita mengatakan bahwa alam ini ada. Sedangkan yang menciptakan alam tidak butuh pada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua ini yang pasti benar. Pada dasarnya, dalil sifat wujud itu sekaligus menjadi dalil sifat kidam dan bakok. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan bahwa Allah itu wajib wujudnya, atau wujudnya Allah itu karena zatnya, bukan karena alasan dan sebab lain, sama halnya dengan kita mengatakan Allah itu bersifat kidam dan bakok. Hanya saja para ulama memberikan rincian lagi tentang sifat kidam dan bako agar lebih jelas. Seandainya dikatakan Allah itu wujud, maka sesungguhnya dalam wujud itu sudah ada tiga. Wujud, kidam, bako. Karena wujud Allah tak berawal, tak berakhir. Kidam tidak berawal. Bako tidak berakhir. Wujud, kidam, bako. Wujud tak berawal, tak berakhir. Kenapa mesti ada tiga? Supaya lebih rinci, lebih detail, lebih jelas. Syubhat. Dalam lingkar ya, syubhat, isu. Syubhat, bahasa Arab, bahasa Indonesianya, isu. Isu. Isu-isu. Tahu arti isu? Berita tak jelas. Syubhat, tak jelas. Isu. Terus. Baca. Syubhat Wahabi tentang istilah kidam. Kaum Wahabi menyepakati bahwa wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Tetapi mereka menolak menggunakan istilah kidam dan menganggapnya sebagai istilah yang bid'ah dan haram, karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya sekarang adalah, benarkah istilah kidam dianggap bid'ah karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis? Pendapat kaum Wahabi yang membid'ahkan istilah kidam jelas tidak benar karena dua alasan. Pertama, istilah qadim sebagai bentuk kata kerja isim fa'il dari kata kidam setelah disebutkan dalam hadis sahih dari Abdullah bin Amr, Rasul bersabda, siapa yang masuk masjid maka dia baca auzubillahil azim wajhil karim wa sultanihil qadim. Qadim itu fa'il. Fi'ilnya qidam. Killer. Killer itu pembunuh. Kata kerjanya? Kill. Teacher. Pengajar. Kata kerjanya? Teach. Qadim. Dia yang kekal. Kata kerjanya? Qidam. Qadima. Qidam. Qadim fa'il. Sifatnya qidam. Fa'ilnya qadim. Jadi kalau dia mengatakan tak ada qidam itu dalam hadis, nih jelas-jelas wa sultanihil qadim. Dalam hadis lain, halaman 93 dari Abu Hurairah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman min man aqsaha dalal jannah at-tawwabul qadim. Ada dalam Asmaul Husna. Ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim. Kebetulan ada ustaz berzikir, ya qadim, ya qadim. Sebelah ini tentara Kodim, komando distrik militer. Yang sebelah lagi Kapolres, berbisik dia, Pak Ustaz, sebut-sebut juga lah Kapolres, jangan Kodim terus. Paham kalian? Yang lambat ketawanya berarti tak paham. Terus halaman 94 dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, inna lillah tis'atan wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. Mi'atan illa wahidan. 100 kurang 1. Innahu witrun. Allah itu ganjil. Yuhibbul witra. Allah suka yang ganjil-ganjil. Makanya wudu ganjil. Berapa kali? Salat ganjil. Berapa kali? 3 rakaat. Man haifadzaha dakhalal jannah. Siapa yang menjaganya masuk surga. Allah tamul qadim. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbirul Khariqul Bariul Musawwirul Ghafarul Qahhar Wahhabur Razzaq Fattahul Alimul Qadir. Ada salah satunya Al-Qadim. Dua hadis terakhir di atas sanadnya dhaif, akan tetapi jika digabungkan dengan riwayat yang pertama maka menjadi kuat dan mengantarkan pada kesimpulan bahwa kata qadim ada dalam hadis sahih. Kedua, istilah qidam dan qadim telah menjadi ijma' para ulama sebagai sifat dari nama Allah. Dalam konteks ini Imam Abu Bakar bin Fawrak berkata, wa amma wasfuhu ta'ala bi annahu qadimun, disifati Allah dengan qadim, fa huwa aidan ijma'ul umma. Ijma', masih ingat apa arti ijma'? Ijma' apa? Kesepakatan ulama. Kuat-kuat. Ijma' ijma' kesepakatan ulama. Ijma' kesepakatan ulama. Konsensus. Wa ma'nahu annahu mutaqaddimun biwujudi. Allah itu ada tidak berawal. Ala kulli ma wujida bil hudus bighairi ghayatin wala muddatin wa huwa ma'na al wasfi lahu bi annahu azali. Allah itu azali, tak berawal. Wa dhalika aidan mimma la khilafa fihi bainal ummah. Tak ada ikhtilaf. Wa illam yarid bi lafzihi nassu kitabin wala sunnah. Pernyataan di atas memberikan kesimpulan bahwa sifat qadim dan azali bagi Allah telah menjadi ijma' di kalangan umat Islam dan ulama salafus salih. Ulama lain yang menginformasikan bahwa istilah qadim sebagai nama dan sifat bagi Allah telah menjadi ijma' para ulama adalah Imam Qutlubugha, Imam Al-Alusi, dan Imam Al-Bajuri. Wujud qidam. Sekarang sifat yang ketiga. Lanjut. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi yamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Sekarang baqa. Tiga, baqa. Allah juga wajib memiliki sifat baqa, kekal dan abadi. Artinya wujud qidam kekal, baqa kekal. Apa beda kekal qidam dengan baqa? Qidam tak berawal, baqa tak ber terus. Wujudnya Allah akan berlangsung selamanya, tidak akan sirna. tidak akan binasa dan tidak ada akhirnya. Lawannya adalah fana. Wujud, qidam, baqa. Lawannya fana. Tidak berakhir. Lawannya fana, binasa. Binasa itu apa? Berakhir. Pokok pisang itu ada? Ada. Kalau diambil pokok buah pisang itu, ada lagi pokok pisang? Berakhir. Pisang tak berbuah dua kali. Pisang tak berbuah dua kali. Terus. Oleh karena itu, Allah mustahil memiliki sifat kebalikannya, yaitu fana, rusak dan binasa Allah. Sarapan pagi tadi. Kenapa mencium bunyi tak makan? Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Semua yang di atas muka bumi binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman ayat 26 27. Yang kekal Allah Subhanahu wa taala. "Kullu syai'in halikun." Semuanya binasa illa wajhah, kecuali Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah wajib bersifat baqa, kekal abadi menurut akal. Seandainya Allah itu tidak baqa, tentu mustahil Allah bersifat qidam. Karena sesuatu yang boleh tidak ada, mustahil bersifat qidam. Kalau Allah tidak bersifat qidam, berarti Allah bersifat hudus baru. Pada Allah mustahil bersifat hudus atau baru. Berarti Allah bersifat baqa dan mustahil bersifat fana. Di sini mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan kekalnya Allah dengan kekalnya penduduk surga? Jawabannya, Allah itu kekal karena zatnya, sedangkan penduduk surga itu kekal dalam surga karena dikehendaki oleh Allah, bukan karena diri mereka sendiri. Kita masuk surga itu kekal atau mati? Nanti kita ini semua masuk surga, amin. Di surga kita kekal, ada tak akhirnya? Ada tak? Ustaz Somad, kalian di surga terus nanya, Ustaz Somad di mana? Ustaz Somad baru aja mati di surga, ada mati lagi tak? Tak ada. Kalau begitu kita di surga itu kekal tak mati-mati? Ada terus. Bakok. Wujud, kidam. Bakok. Bakok juga ada. Apa beda kekalnya kita dengan bakoknya Allah? Kita kekal karena dikekalkan oleh Allah. Bukan karena diri kita sendiri. Allah itu kekal karena zatnya, karena dirinya sendiri. Maka kalau seandainya Allah mau menghendaki kita mati, bisa apa tidak? Bisa. Inna ma'amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Karena kita kekal, dikekalkan Allah. Kita masih bersandar kepada Allah. Sedangkan Allah tak bersandar pada apapun. Karena zatnya, karena dirinya. Kalau saya sebut zat, itu berarti karena dirinya. Bukan maksudnya zat macam ilmu biologi fisika, zat cair, zat padat, bukan itu. Karena zatnya, karena dirinya. Bukan karena di luar dirinya. Wujud, qidam, baqa. Sifat yang keempat. Dulu ada orang di India, dianggap sebagai Tuhan, disembah. Putar-putarnya tangannya gini, keluar jam tangan emas. Maka dia disembah sebagai Tuhan. Kalau antum mau membantah dia melalui sifat 20, pakai yang mana? Wujud, qidam, baqa. Mukhafatul hadis satu, pakai baqa. Karena baqa dia mesti kekal. Sedangkan yang dianggap sebagai Tuhan tadi mati. Kalau mati berarti bukan. Sifat 20 ini disusun ulama untuk membantah siapa saja yang berkeyakinan, maka dia dibantah pakai sifat ini. Siapa yang meyakini dirinya Tuhan, atau binatang Tuhan, atau pokok kayu Tuhan. Ada pokok kayu besar, tak mati-mati, sudah 3000 tahun, disembah. Tiba-tiba lama tak turun hujan, mati. Nah, berarti terbantahkan, dia bukan Tuhan. Masuk yang keempat. Pindah. Empat, mukhalafatuh lil hawadisi. Apa saja selain Allah disebut dengan hawadisi, yaitu perkara baru. Apa saja selain Allah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sudah barang tentu zat Allah tidak sama dengan zat makhluk apapun. Sifat-sifat Allah juga tidak sama dengan sifat-sifat makhluk apapun. Allah wajib bersifat mukhalafatul hawadisi, yaitu berbeda dengan semua perkara yang baru. atau berbeda dengan semua makhluk Allah. Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang sama dengan dia. Syai'un apapun, tak ada yang sama dengan dia. Terus, para ulama menjelaskan bahwa alam makhluk Allah berbagi menjadi dua bagian, yaitu benda ain dan sifat benda arat. Kemudian benda terbagi menjadi dua. Pertama, al-jauhar. Ada namanya benda, ada namanya sifat. Pokok matoa. Benda apa sifat? Buah matoa manis. Benda atau sifat? Tiang listrik. Benda atau sifat? Tiang listrik kena matahari panas. Benda apa sifat? Semua makhluk ini cuma ada dua, benda dan sifat. Abdul Somad. Sifat benda. Abdul Somad mengamuk. Sifat. Paham? Paham. Benda dan sifat. Terus. Yaitu benda yang tidak dapat terbagi. Benda terbagi menjadi dua. Satu jauhar far, benda yang tak dapat terbagi karena telah mencapai batas terkecil. Ada yang bisa dibagi-bagi. Abdul Somad ini benda. Benda yang bisa dibagi atau tak bisa dibagi? Bisa dibagi. Copot tangannya, copot kakinya, copot kepalanya, copot biji matanya. Bisa dibagi. Ada yang tak bisa dibagi. Atom kecil, partikel. Yang mesti dilihat pakai mikroskop. Kecil, tak bisa dibagi. Pokok pisang ini bisa dibagi? Bisa. Daun pisang, batang pisang, buah pisang, akar pisang. Jantung pisang. Terus. Berbagi lagi, berbagi karena telah mencapai batas terkecil. Dan kedua jenis yaitu benda jisim, yaitu benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian. Benda yang terakhir ini juga terbagi menjadi dua macam. Makhluk. Perhatikan baik-baik. Makhluk ciptaan Allah terbagi kepada dua. Satu namanya ain, satu namanya arat. Ain benda, arat sifat. Ain terbagi lagi kepada dua. Satu namanya latif. Jisim masih bisa dibagi-bagi. Bisa dibagi. Satu lagi? Jauhar tak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi. Tulis. Gambar macam saya biar mudah kalian berpikir. Kalau nengok itu tak paham. Makhluk terbagi dua, ain, arat. Benda terbagi lagi, jauhar, jisim. Pertama, benda latif itu suatu tidak dapat dipegang dengan sebertangan seperti cahaya, roh, gelap, angin. Yang kedua, benda kasif. Tanah, benda-benda padat, batu. Benda juga mempunyai sifat yang melekat pada dirinya, seperti gerak, diam, berubah, bersemayam, berada di tempat, arah, duduk, naik, turun. Ayat di atas menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya. Allah tidak benda, Allah sifatnya tak sama dengan benda, Allah tak bisa dibagi. Sehingga sudah barang tentu Allah itu bukan jauhar fard, bukan benda latif, bukan pula benda kasif. Tentu saja Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Semua hukum-hukum benda tidak bisa berlaku pada Allah SWT. Itu makna walam yakullahu kufuwan ahad. Tak selevel, tak sama Allah. Semua sifat benda tak berlaku bagi Allah. Kalau ada orang yang menyamakan Allah dengan sifat benda, maka dia masuk dalam golongan mujassimah. Yang menyamakan Allah dengan makhluk. Halaman 99. Buat di situ besar di atas sifat benda. Seseorang apabila meyakini, baca. Halaman 99. Pindah. Halaman 99. Lanjut. Seseorang apabila meyakini adanya sesuatu tetapi tidak pernah melihatnya secara langsung, pasti akan mereka-reka bentuknya melalui khayalannya. Tetapi khayalan orang seseorang tidak akan melampaui hal-hal yang biasanya dilihat selalu indera melalui inderanya meskipun dalam bentuk yang tidak biasa. Misalnya sebagian orang yang pernah mendengar tentang kendaraan buruk dalam Isra Mi'raj tapi belum pernah melihat buruk. Ia menggambarkan buruk itu bentuknya seperti kuda, punya sayap, wajahnya seperti wanita, mahkota. Makhluk yang bentuk seperti ini belum pernah ditemukan di jagat raya, akan tapi sebagai bagian-bagiannya secara parsial ada. Seperti bentuk kuda, sayap, wajah wanita, mahkota, semuanya ada dalam nyata. Ternyata rekaan khayalan seorang pada akhirnya kembali pada apa yang pernah diketahui melalui inderanya. Zat Allah tidak bisa dijangkau oleh indera. Maka indera disebut dengan panca indera. Lima indera. Lima alat penangkap. Untuk melihat benda ini kita menggunakan lima. Melihat, mendengar, tangan, lidah. Maka apabila imajinasi seorang bermaksud menggambarkan zat Allah dalam pikirannya, jelas gambarannya keliru. Karena ia akan merupakannya dengan benda-benda yang baru. Allah telah menegaskan tentang zatnya. Laisa kamitslihi syai'un. Kullu ma khatara bibalik, fallahu bikhilafi dhalik. Semua yang terlintas di hatimu, di pikiranmu, di otakmu, maka Allah tak sama macam itu. Tarkul idraki idrak, wal bahthu an dhatillahi isyrak. Tak mengetahui zat Allah sebenarnya adalah pengetahuan. Sedangkan meneliti zat Allah bisa syirik. Tak tahu tentang zat Allah, itulah ilmu. Aku tak tahu tentang bentuk Allah, itulah ilmu. Mencari-cari tahu tentang bentuk Allah berarti syirik. Maksud pernyataan di atas, seorang tidak akan bisa mengetahui zat Allah. Tidak mengetahui yang sebenarnya itu pengetahuan. Karena apabila zat Allah direka-reka, seperti bersifat indrawi, berarti meyakini bahwa Allah itu bersifat indrawi dan baru. Orang yang meyakini bahwa Allah menyerupai makhluk indrawi, berarti ia telah meyakini adanya Tuhan selain Allah, sehingga terjerumus dalam syirik. Mukhalafatul hawadis. Baik kalian mimpi, atau nanti malam mati lampu, tiba-tiba nampak di belakang, akulah Tuhan. Kau bukan Tuhan, kau hantu. Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ada hantu itu. Kalau tak ada hantu, kenapa ada film Sundel Bolong, Nyi Blorong, Suster Ngesot? Jin. Makhluk Allah ini dua. Alladzi waswisu fii suduri nas minal jinnati wan nas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Qul la inni jitama'atil jinnu wal insu. Cuma ada dua, jin dan manusia. Yang nampak ini namanya manusia. Yang tak nampak? Jin. Jadi kalau ada kalian, kawan kalian, ngaji tak nampak, belajar tak nampak. Pas makan aja nampak. Apa itu jin itu? Ngaji tak nampak, sembahyang tak nampak. Murojaah tak nampak. Jin. Jadi hantu itu adalah jin. Hantu itu jin. Hantu itu dari bahasa apa? Belanda. Hah? Ada orang jaga pondok durian. Tahu pondok durian? Jaga durian. Tengah malam. Jatuh durian. Durian itu kan ada suaranya, tapi gelap tak nampak. Datang orang yang jaga pondok itu bertanya, wah angtu, angtu. Lama-lama angtu, angtu, itu jadi antu. Ada suaranya tak nampak orangnya, itu antu. Tak ada hantu itu, yang ada jin. Jin takut kalau kita baca ayat kursi, baca kul huwallah, baca kul falak, kul nas, al-fatihah. Makanya sudah diajarkan kalian baca, tiup tapak tangan. Hembus. Letakkan buku di atas meja. Itulah kau mau diganggu hantu tuh. Saya bicara kau asik entah apa-apa kau tengok. Terus. Sehingga terjumus dalam kesyirikan. Sifat yang kelima. Kelima. Qiyamu binafsihi. Allah juga wajib bersifat qiyamu binafsihi. Yaitu berdiri pada zatnya sendiri. Dalam arti Allah tidak butuh pada apapun. Tidak butuh pada tempat dan tidak butuh pada orang yang menentukannya. Ustaz Samad duduk di mana? Kursi. Kursi. Kalau gitu Ustaz Somad, perlu, butuh, tak perlu kursi? Perlu. Ustaz Somad nulis pakai apa? Pakai spidol. Kalau gitu Ustaz Somad, perlu tak pakai spidol? Perlu. Ustaz Somad kalau mau minta tolong menghubungi Ustaz Fadil, Ustazah, pakai apa? Pakai handphone. Kalau gitu Ustaz Somad, perlu tak? Perlu. Kalau handphone ini mati, Ustaz Somad ngajar pakai buku. Berarti Ustaz tidak bisa qiyamuhu binafsih. Dia masih terikat dengan yang lain-lain. Haus, minum. Lapar, makan. Rabun mata, pakai kacamata. Allah Ta'ala tak begitu. Allah itu qiyamuhu binafsihi. Kalau Allah itu qiyamuhu binafsihi, kenapa ada malaikat pencabut nyawa? Kenapa ada malaikat peniup sangkakala? Kenapa ada malaikat menurunkan hujan? Kenapa ada malaikat membawa wahyu? Tak sanggup rupanya Allah ngirim wahyu ke Nabi Muhammad. Sanggup atau tak sanggup? Lalu kalau dia sanggup, kenapa dia mesti buat malaikat-malaikat? Cuman jawabnya itu. Ada orang kaya, pembantunya 10. Orang kaya, pembantunya 10. Ada satu orang khusus mencuci aja. Ada satu yang khusus memasak aja. Ada yang satu khusus motong kaki, kuku kaki kiri. Ada yang satu khusus mengorekkan telinga aja. Saking kan kayanya. Pertanyaannya, tak sanggupkah dia mengorek telinganya? Sanggup. Tak sanggupkah dia motong kakinya? Sanggup. Lalu untuk apa dia buat pembantu 10 ini? Kata dia malas. Ada jawaban yang lain? Malas. Kenapa dia buat pembantu sampai 10, sampai ada satu yang ngorek telinga? Satu ngorek upilnya aja. Saya mau ngajak kalian berpikir. Kenapa sampai dibuatnya pembantunya 10, satu motongkan kuku, satu ngorek telinga? Apa sebetulnya tujuan dia? Dia mau menunjukkan bahwa dia hebat dan berkuasa. Aku berkuasa. Tengok tukang korek telinga. Jadi kira-kira untuk apa Allah buat ada malaikat-malaikat yang hebat itu? Allah mau menunjukkan bahwa dia berkuasa, bukan puasa. Terus. Oleh karena itu, mustahil Allah bersifat qiyamu binakhirihi. Qiyamuhu binafsihi. Lawannya, qiyamuhu bighairihi. Terus. Berdiri pada selainnya. Allah berfirman. Bacalah. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nasu antum. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu perlu kepada Allah. Antum fuqara, kamu perlu kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah tidak perlu. Kalau seandainya semua orang di dunia ini tak solat, rugikah Allah? Enggak. Ada rugi Allah. Sikit pun Allah tak rugi. Wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'an. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa Allah Maha Kaya. Dalam arti tidak butuh pada apapun. Oleh karena itu Allah tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan orang untuk menentukan atau menciptakannya. Apa yang dimaksud dengan tidak butuh pada tempat dan orang? Ulama membagi makhluk di jagat raya ini pada dua macam. Yang pertama benda, zat atau ain. Dan sifat benda. Kalau kita berkata buku ini berwarna hijau dan panjang, maka bukunya adalah bendanya. Sedangkan hijau dan panjang adalah sifatnya. Kita tidak pernah bisa menggambarkan suatu benda kecuali memiliki banyak sifat. Warna, panjang, dalam, bentuk, tempat, waktu. Kita juga tidak dapat menggambarkannya, menggambarkan sifat benda kecuali menetap pada benda tersebut. Sifatnya melekat pada benda itu. Bunga berwarna hijau. Bendanya mana? Sifatnya? Hijaunya melekat apa tak melekat? Melekat hijau. Layu jadi kuning, Pak Ustadz, melekat, habis itu berubah kuning. Kita tidak bisa menggambarkan warna hijau kecuali apabila melekat pada benda hijau. Kita tidak bisa menggambarkan sifat panjang kecuali melekat. Demikian pula semua sifat benda seperti bergerak, diam, dekat, jauh, panjang, pendek. Kebendaan dan sifat benda tersebut semuanya mustahil terjadi pada Allah. Allah tidak butuh pada sesuatu, seperti sifat benda memerlukan benda. Allah juga tak butuh pada orang menciptakannya. Sebagaimana benda dan sifat benda yang butuh pada penciptanya. Mengapa demikian? Karena Allah bersifat qidam. Tak ada permulaannya. Sedangkan benda dan sifat benda bersifat baru. Allah tak butuh pada benda dan sifat benda sebelum keberadaannya dan setelah keberadaannya. Sifat benda tidak bisa diberi sifat kudrat, sama, basar, dan iradat. Sedangkan Allah Maha Kuasa, Maha Mendengar. Penjelasan di atas menghantarkan pada kesimpulan tentang kesesatan mereka yang menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Menggambarkan Allah menempati sebagian makhluk seperti matahari, bulan, manusia. Karena itu Islam adalah agama tanzih, mensucikan Allah. Disembah matahari karena Tuhan bersemayam di matahari. Kenapa kau sembah matahari? Karena Tuhan bersemayam di matahari. Macam mana membantahnya? Qiyamuhu. Apa pula Allah bersemayam di matahari? Kenapa kau sembah Abdul Somad? Aku lihat ada sifat-sifat Tuhan pada diri Abdul Somad. Ku sembah Abdul Somad. Allah tidak memerlukan manusia untuk bertempat pada diri manusia. Nanti kalau begitu ada orang nyembah ayam. Kenapa kau sembah ayam? Ku tengok Tuhan bersemayam dalam ayam. Lo menyembah ayam. Ayam itu bukan disembah, digoreng. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala terhadap yang mereka sifat-sifatkan. Adakah di dunia ini orang yang mengatakan Tuhan bersemayam di pokok kayu? Saya ulang sekali lagi. Adakah di dunia ini orang yang mengatakan Tuhan bersemayam di pokok kayu? Ada. Sifat 20 membantah itu. Paham? Adakah di dunia ini orang yang meyakini Tuhan bersemayam di binatang? Ada. Saya menengok dengan mata kepala saya sendiri, orang menyembah pokok kayu. Pokok kayu itu diikat pakai kain-kain putih, ranting-rantingnya itu. Di bawah itu dibakar, dupa. Di suku Akit. Dari sini naik mobil ke pelabuhan Buton. Dari Buton naik kapal ke Meranti. Dari Meranti naik kapal lagi ke Akit. Naik ojek, dapat pokok kayu. Siapa sini dari Meranti? Meranti tiga pulau. Marbau, Rangsang, Tebing Tinggi. Masih ada suku yang menyembah pokok kayu. Antum ada yang pernah menyembah pokok kayu? Memanjat pokok kayu? Pernah. Bagus. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah Maha Suci dari sifat yang mereka katakan, yang menjadikannya serupa dengan makhluk. Maha Suci dari asumsi. Pada dasarnya antara sifat di atas, wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawaris, qiyamuhu binafsihi, ada kedekatan pengertian dan masing-masing dapat memberikan pengertian. Akan tetapi para ulama menjelaskannya supaya lebih detail. 6. Wahdaniyah. Allah juga wajib memiliki sifat wahdaniyati, yaitu esa dan tunggal. Sifat wahdaniyati ini adalah sifat yang paling penting dalam ilmu tauhid. Karena itu ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid. Mungkin ada yang bertanya, di manakah letak keesaan Allah? Jawabannya, Allah Maha Esa dalam zatnya, Maha Esa dalam sifat-sifatnya, dan Maha Esa dalam perbuatannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut ini. Pindah, baca sebelah. Esa dalam zat. Keesaan Allah dalam zakatnya, zatnya memiliki dua. Pertama, zat Allah tidak tersusun dari beberapa bagian. Karena sesuatu yang tersusun dari beberapa bagian berarti tak tunggal, tidak esa. Apakah Abdul Somad itu esa? Tidak. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada gigi, ada gusi, ada lidah, ada mulut. Dia masih bisa dibagi-bagi, maka dia tidak esa. Dia tidak tunggal. Kedua, zat Allah tidak serupa dan tidak sama dengan zat apapun selain zat Allah. Apabila di suatu daerah ada seorang dianggap alim, lalu ketika orang ditanya apakah orang alim ini satu-satunya di sini, apabila mereka menjawab ada juga orang alim yang hampir menyamai dan setingkat dengan dia, berarti orang alim tersebut bukan satu-satunya, karena ada orang lain yang hampir atau menyainginya. Tapi jika jawaban mereka beliau satu-satunya yang alim di sini, berarti beliau orang tunggal dan satu-satunya, karena tak ada yang menyerupai dia. Allah Maha Tunggal dalam zatnya, dalam arti tak ada zat lain yang menyerupai dan menyamainya. Karena itu zat Allah sudah pasti tidak berupa jauhar. Masih ingat jauhar? Apa jauhar? Benda kecil yang tak terbagi. Tidak berupa jisim. Masih ingat jisim? Benda yang dapat dibagi. Dan tidak berupa arat. Masih ingat arat? Benda. Sifat benda. Sifat keesaan Allah dalam zat di atas membantah kaum Wahabi. Mujassimah dan musyabbihah. Mujassimah. Buat lingkaran mujassimah. Menyerupakan Allah dengan tubuh. Allah bertangan, Allah berkaki. Mujassimah. Musyabbihah. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Mujassimah. Menyerupakan Allah dengan tubuh. Allah bertangan, Allah berkaki, Allah bermata. Musyabbihah. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang beranggapan bahwa zat Allah terdiri dari beberapa bagian menyerupai makhluk. Sedangkan dalil bahwa Allah Esa dalam zatnya dengan dua pengertian di atas adalah sifat mukhalafatul hawadis yang telah diuraikan sebelumnya. Dalil lainnya, Qul huwallahu ahad. Dalam ayat di atas, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat zatnya menggunakan kata ahad untuk terkuat. Ketunggalan dalam kata ahad artinya zat Allah tidak tersusun dari beberapa bagian. Karena sesuatu yang tersusun berarti tak tunggal. Apakah bunga ini esa? Tidak. Apakah pokok daun salam itu esa? Enggak. Itu yang besar tinggi itu daun salam itu. Kalau mau menggulai daun itu dipakai. Batangnya, rantingnya, daunnya, pucuknya, bunganya. Bisa dibagi-bagi dia. Maka dia tidak esa. Maha esa dalam sifat. Keesaan Allah dalam sifatnya memiliki dua. Satu, sifat Allah tidak berbilang dan tidak lebih dari satu dalam satu jenis yang sama. Qudrat, iradat, ilmun. Kedua, sifat Allah tidak menyerupai dan tidak sama dengan sifat apapun. Memang ada beberapa kesamaan sifat dalam sebutan. Ustaz Samad berilmu, Allah berilmu. Samakah ilmu Abdul Samad dengan ilmu Allah? Tidak. Seperti kesamaan dalam sebutan. Dan orang alim juga memiliki ilmu. Kesamaan tersebut hanya terjadi pada sebutan, tapi berbeda dalam hakikat. Ilmu Allah adalah sifat yang wajib bagi Allah, sedangkan ilmu manusia adalah sesuatu yang bersifat baru dan datang. Ada orang berilmu, tiba-tiba stroke, hilang ilmunya, error. Semua dia tahu. Tahu dia nama-nama tokoh, nama-nama orang, nama-nama. Begitu dia kena stroke, pam, ditanyanya, nama saya siapa? Error, hilang. Maha Esa dalam perbuatan. Keesaan Allah dalam perbuatannya memiliki dua pengertian. Satu, perbuatan Allah tak serupa dan tak sama dengan perbuatan siapapun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi. Berbeda dengan manusia. Kalau mau sesuatu, tak terjadi. Perlu alat bantu. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tak pernah pesawat lewat sini. Sering. Ayat di atas menunjukkan bahwa perbuatan Allah tak serupa. Kedua, semua perbuatan manusia disengaja dan tak disengaja, besar dan kecil. Hal ini berbeda dengan penganut Mu'tazilah, Syiah dan yang berpendapat bahwa perbuatan manusia sengaja adalah ciptaan manusia. Dengan demikian mereka melanggar konsep keesaan Allah dan perbuatan wahdaniyah fil af'al. Sedangkan dalil bahwa semua perbuatan manusia merupakan ciptaan dan ketentuan Allah adalah banyak sekali. Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu. Dalam ayat di atas Allah menggambarkan bahwa semua yang diciptakannya sesuai dengan apa yang telah ditentukannya sebelum menciptakannya. Penciptaan berjalan sesuai dengan apa yang telah dia tentukan. Ketentuan juga berjalan sesuai dengan apa yang telah dia ketahui. Penafsiran tersebut sesuai dengan hadis. Dari Abu Hurairah, ja'at musyriku Quraisy, datang orang musyrik Quraisy menjumpai Nabi. Yukhasimunahu fil qadar. Mereka membantah tentang takdir. Fanazalat turun ayat, innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Yawma yuhsabuna, yawma yushabuna fin nari ala wujuhim dhuqu massa saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Dalam hadis lain dijelaskan dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi bersabda, faraghallahu minal maqadir. Allah sudah menetapkan semua takdir. Wa umur dunia, segala urusan dunia, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, wa arsyuhu 'alal ma, singgasana aras, Allah di atas air, bi khamsin alfasanah, 50 ribu tahun. Dalam hadis di atas ditegaskan bahwa Allah telah selesai menetapkan berbagai ketentuan dan semua urusan dunia 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, ketika aras masih di atas air. Allah berfirman, wa asa adama rabbahu fawawa summa jitabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Durhaka Adam kepada Allah dan sesatlah dia, kemudian Tuhan memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Ayat tersebut memberikan pengertian tentang ketentuan Allah bahwa Nabi Adam akan memakan buah kuldi. Karena itu Nabi Adam tidak dapat menghindar kecuali melakukannya. Demikian ini sesuai dengan apa yang Allah ketahui pada azal. Pengertian demikian sesuai dengan hadis sahih. Ihtajja Adam wa Musa faqala Musa, hey Adam, kau bapak kami, kau sudah menyia-nyiakan kami, kau keluarkan kami dari surga, kata Musa. Adam, gara-gara kaulah kami keluar dari surga, gara-gara kau makan buah kuldi. Adam menjawab, anta Musa, kau yang Musa yang dipilih Allah, yang sudah diberikan Allah Taurat. Atalumuni ala amrin qaddarahullah. Apakah kau kecam aku terhadap takdir yang sudah ditetapkan Allah sebelum Allah menciptakan aku 40 tahun? Fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Maka Adam dapat mengalahkan hujjah Musa. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam perdebatan dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Adam berupa makan kuldi terjadi karena ketentuan dan takdir Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Allah menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan menciptakan semua perbuatan yang dilakukan manusia. Penafsiran ini sesuai dengan hadis sahih, innallaha khalaqa kulla sani'in wa san'atahu. Allah menciptakan setiap orang dan perbuatannya. Dalil lain tentang keesaan Allah dalam perbuatan dalam arti beriman kepada qada dan qadar Allah dapat dibaca dalam kitab Al-Qada wal Qadar Imam Al-Baihaqi. Beberapa dalil di atas menunjukkan bahwa Allah Maha Esa dalam perbuatannya, dalam arti semua perbuatan manusia disengaja tak disengaja, besar kecil adalah ciptaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Antum menulis, yang menulis itu antum atau Allah? Kalau begitu ada perbuatan selain, ada perbuatan lain selain perbuatan Allah. Tuh, nulis. Siapa yang menulis itu? Tangan itu siapa yang menciptakan? Allah. Pena itu siapa yang menciptakan? Allah. Allah. Kertas itu dari mana? Kertas itu dari pokok kayu. Pokok kayu itu dibuat jadi bubur. Di mana pembuatan buburnya? Di Pangkalan Kerinci. Nama pabriknya RAPP, Riau Andalan Pulp and Paper. Pulp, bubur kayu. Paper, kertas. Pokok kayu itu siapa yang menciptakan? Allah. Itu maka disebut perbuatan ini perbuatan Allah. Tapi Allah kasih kita kehendak. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha, belok kiri, wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah kasih kita kehendak. Ada yang bisa kita pilih, ada yang tak bisa kita pilih. Antum orang mana? Dari mana? Kampar. Lahir jadi orang Kampar. Bisa milih atau tak bisa? Bisa milih. Bisa katanya? Lahir jadi orang Kampar. Bisa milih? Seandainya dulu disuruh milih, kau mau jadi orang mana? Kampar, Amerika, Uni Soviet, Arab. Milih mau jadi orang mana? Tetap Kampar juga? Iya kata dia. Antum dari mana? Kisaran. Jadi orang Kisaran bisa milih atau tidak? Tak bisa. Ada yang bisa dipilih, ada yang tak bisa dipilih. Meletakkan di atas ini bunga kaktus dengan bunga mawar, bisa milih apa tidak? Bisa. Bisa. Kalau saya mau turunkan kaktus, naikkan mawar. Antara makan ayam sama makan babi, bisa milih enggak? Bisa. Bisa. Jadi kalau ada orang makan babi, dimakannya babi. Pas tanya, kenapa kau makan babi? Takdirku makan babi siang. Kan Allah ngasih pilihan. Paham? Paham. Jadi jangan kalian nanti gara-gara ini sesat. Ada pilihan. Kuliah ke Pekanbaru, 3 bulan kuliah pulang. Pulang-pulang berbadan 2. Terus tanya sama bapaknya, kenapa kau hamil? Takdir Allah ya. Kan ada pilihan antara pacaran dengan tak pacaran. Antara ngapal Quran dengan keluyuran. Kita kan dikasih Allah pilihan. Nih pagi nih, antara baca kitab dengan tidur di kamar. Pilihan atau terpaksa? Pilihan. Pilihan, kita dikasih Allah pilihan. Allah mengasih pilihan. Itulah maka disebut. Banyak orang sesat gara-gara ini. Na'udzubillah. mengambing hitamkan Allah. Dia buat dosa dengan penuh kesadaran, pasti tanya, kenapa kau buat dosa ini? Takdir, sendiri kepala otak kau bilang. Paham? Jadi kalau ada yang mengatakan semua perbuatan Allah, karena semua adalah ciptaan Allah. Ada orang berhasil hidupnya. Berhasil hidupnya. Kalau dia mengatakan tidak ada campur tangan Allah, dia akan jadi orang sombong, angkuh. Ini karena saya. Ini karena kesuksesan saya. Tapi kalau dia percaya kepada Allah, wahdaniyah, dia katakan ini karena pertolongan Allah. Sama seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menengok nikmat Allah, apa kata dia? Liyabluwani hadza min fadli rabbi. Ini semuanya dari Allah. Liyabluwani, untuk menguji aku, ashkur am akfur. Apakah aku menjadi orang bersyukur atau menjadi orang kufur. 7 kudrat. Baca. Samping. 7 kudrat. Di antara sifat wajib bagi Allah adalah sifat kudrat. Artinya kuasa. Allah Maha Kuasa mewujudkan semua perkara yang mungkin sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan dalil bahwa Allah wajib memiliki sifat kudrat. Seandainya Allah itu tidak Maha Kuasa, pasti Allah itu lemah. Seandainya Allah itu lemah, pasti dunia ini tidak ada. Ternyata dunia ini ada. Berarti Allah bersifat kudrat. Karena itu mustahil Allah memiliki sifat kebalikannya, yaitu sifat ajiz. Ajiz artinya lemah. Wahdaniyah, kudrat. Lawan dari kudrat, ajiz. Lemah. Allah kuasa. Terus. Allah berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya sesuatu yang mungkin menurut akal yang sehat. Dalam hadis sahih juga dijelaskan. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah mengajarkan kami istikharah dalam semua perkara. Kama yu'ilmuna suratan min al-Qur'an, sebagaimana dia mengajarkan surat dalam Qur'an. Idza hamma ahadukumul amra, idza ahadukum bil amri, kalau kamu mau sesuatu, kalau kamu mau melakukan sesuatu, falyarka' raka'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat istikharah namanya, min ghairil faridah, bukan salat wajib. Kemudian dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Di situ disebutkan, fa innaka taqdir wa la aqdir, kau kuasa aku tak kuasa. Dalam hadis sahih di atas, halaman 114. Dalam hadis sahih di atas ditegaskan bahwa Allah memiliki sifat kudrat dan sifat ilmu. Sifat kudrat atau kuasa Allah objeknya kepada sesuatu yang mungkin ada dan tidak ada menurut akal yang sehat. Mengapa sifat kudrat Allah mengarah kepada sesuatu yang mungkin menurut akal? Demikian ini untuk memberikan jawaban kepada orang yang bodoh atau akalnya tak sehat. Misalnya ada orang bodoh berkata, mampukah Allah mengeluarkan aku dari kekuasaannya? Pertanyaan ini sebagai bukti kebodohannya. Kita bisa menjawab, apakah akal yang sehat dapat menggambarkan ada tempat yang bukan milik Allah? Ada juga orang bodoh berkata, mampukah Allah menciptakan batu besar yang dia tak mampu mengangkatnya? Pertanyaan ini juga sebagai bukti kebodohannya. Akal yang sehat tidak dapat menggambarkan ada satu batu besar seperti itu. Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan hikmahnya, bukan karena keinginan akal orang-orang bodoh. Lebih bodoh lagi ada pertanyaan seorang, mampukah Allah menciptakan Tuhan lain selain zatnya? Jawabannya, Tuhan tidak akan terjadi dari makhluk. Akal yang sehat tidak pernah menggambarkan bahwa ada Tuhan yang asalnya makhluk yang diciptakan. Tuhan itu adalah Maha Pencipta, bukan diciptakan. Mampukah Tuhan mengangkat batu besar yang dia tak sanggup memikulnya? Mampukah tadi? Mampukah Tuhan menciptakan batu besar yang dia sendiri tak sanggup memikulnya? Kalau antum bilang mampu, rusak akidah antum. Mampukah Tuhan menciptakan batu besar yang dia sendiri tak sanggup memikulnya? Kalau tak mampu, berarti antum bilang Allah lemah. Mampu. Kalau mampu, berarti antum katakan Allah mencipta. Antum sedang dijebak dengan pertanyaan itu. Maka jangan jawab semua pertanyaan. Mampukah Allah menciptakan batu besar yang Allah tak sanggup memikulnya, mampukah Allah menciptakan batu besar yang Allah tak sanggup memikulnya? Kalau antum bilang mampu, berarti ada batu yang tak sanggup dipikul Allah. Kalau antum jawab tak mampu, berarti batallah sifat kudrat, karena Allah lemah, tak mampu. Jadi kalau ditanya macam ini, cuman jawabnya Pak Ustaz? Jawabannya dua. Yang pertama, aku tak sebodoh kau. Yang ketiga, antukkan kepalanya ke tiang. Kalau dia kecil, kalau dia besar jangan. Karena tidak ada kata tidak bagi Allah. Mampukah Allah menciptakan batu yang Allah tak sanggup? Allah tak sanggup, ini udah salah. Mana mungkin Allah tak sanggup? Pertanyaan ini menjebak. Jangan antum terjebak. Mampukah Allah menciptakan batu besar yang Allah tak sanggup? Ada kata tak sanggup bagi Allah? Tidak. Tidak ada kata tak sanggup bagi Allah. Ini pertanyaan orang-orang menjebak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Maka pertanyaan, makanya ada ungkapan fahmus su'al nisful jawab. Fahmus su'al nisful jawab. Paham soal setengah jawaban. Kenapa antum jawab tadi? Karena antum tak paham soal. Kenapa antum cepat jawab? Karena takut kalau tak jawab Ustaz marah. Jawab aja lah, misalnya salah, nantilah. Mesti dibuang kata tak sanggup. Karena bagi Allah mustahil. Mampukah Allah menciptakan batu besar yang Allah sanggup memikulnya? Ya. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tidak ada kata tak sanggup bagi Allah. Mustahil bagi Allah. Makanya kita bahas sifat wajib 20, sifat mustahil 20. Ajas. Lebih bodoh lagi ada pertanyaan, mampukah Allah menciptakan Tuhan lain? Mampukah Allah menciptakan Tuhan lain? Pertanyaannya itu salah. Karena la ilaha illallah. Ada Tuhan lain. Kul huwallahu ahad. Jangan dijawab. Soalnya dulu dipreteli. Soal kau itu salah. Otak kau sungsang. Otak kau dilutut. 8. Herodot. Lanjut. 8. Iradat. Di antara sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat iradat, yaitu berkehendak. Dengan kudrat Allah, kita mengetahui sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan. Tetapi makhluk-makhluk tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang cerdas, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hitam, ada yang putih. Pertanyaannya, siapa yang memberi sifat yang berbeda itu? Jelasnya mereka Allah. Mereka tak bisa memilih. Ada yang mancung, ada yang pesek. Sifat iradat adalah sifat yang qadim, tak berpermulaan, yang menetap pada zat, berfungsi menetapkan sesuatu yang mungkin dengan sebagian yang boleh terjadi. Sifat iradat adalah sifat termasuk sifat Allah yang wajib. Sebagai bukti adanya sifat iradat adalah sifat-sifat berbeda pada semua hal yang ada, padahal sifat-sifat tersebut bukan sesuatu yang wajib, akan tetapi sesuatu yang mungkin. Sedangkan dalil bahwa Allah memiliki sifat iradat adalah seandainya Allah tidak berkehendak mewujudkan atau meniadakan, berarti Allah terpaksa mewujudkan atau meniadakan. Sedangkan keterpaksaan adalah sifat lemah. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Ayat ini mengatakan bahwa Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki, bukan apa yang dipaksa oleh pihak lain. Kita kadang melakukan sesuatu karena dipaksa. Bayar pajak. Kenapa orang bayar pajak? Dipaksa. Kalau tak bayar pajak, ditangkap kantor pajak. Ngurus SIM. Terpaksa. Kalau tak ngurus SIM, tangkap polisi. Allah Ta'ala tak ada memerintahkan dia. Dia berbuat sesuai kehendak dia. Fa'alul lima yurid. Dia berbuat sesuai kehendak dia, bukan kehendak orang lain. Allah berkehendak, Allah punya kuasa. Ilmu, terus. Tengok buku, tengok ibu. Tengok buku. Ilmu. Allah juga wajib memiliki sifat ilmu, yaitu mengetahui sifat ilmu Allah adalah sifat yang azali, artinya tidak berpermulaan, menetap pada zat Allah, dengan objek Objeknya adalah menetap pada zat Allah, menetap pada diri Allah. Zat itu artinya diri. Dan objeknya adalah semua hal yang wajib, mustahil dan jaiz. Sifat ilmu Allah adalah satu, tapi berkaitan dengan semua perkara yang ada dan yang tidak ada secara mutlak. Pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu tanpa didahului oleh kesamaran. Pengetahuan Allah tanpa didahului kesamaran. Tadi saya tahu bahwa Ananda dari Kampar. Sebelumnya saya samar, sebelumnya saya tak tahu. Tahu dari Kisaran, sebelumnya saya tak tahu. Allah tak begitu. Allah Maha tahu. Itu bedanya tahu Allah dengan tahu kita. Allah mengetahui segala sesuatu secara partikular dan juga secara universal. Partikular, detail kecil-kecil. Universal, secara global, secara umum. Allah tahu secara umum dan Allah tahu secara detail. Kita tahu hanya secara umum. Kita hanya tahu ini pokok mentua. Tapi kita tak tahu secara detail akar-akarnya, daun-daunnya, putik-putiknya, bunga-bunganya, dahan-dahannya. Kita tak tahu. Allah Maha tahu. Oleh karena itu mustahil bagi Allah memiliki sifat jahil. Ilmun lawannya jahil. Jahlun. Terjadi sesuatu. Karena itu tersebut tanda-tanda kekurangan. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah Maha tahu. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu dengan pengetahuan yang sempurna dan menyeluruh. Seperti dimungkakan sebelumnya, zat Allah tidak serupa dengan zat apapun, sifat Allah juga tak sama dengan sifat apapun. Ketika lahir, kita ketika lahir dan keluar pada kehidupan dunia ini tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah mengajarkan kita. Setiap sesuatu yang kita ketahui pasti asalnya kita tak tahu. Hal ini berbeda dengan pengetahuan Allah yang bersifat qadim, tidak didahului kesamaran. Karena itu ilmu pengetahuan kita adalah hasil usaha. Kita baca dulu, kita dengar. Dari mana kau tahu tentang Ustaz Somad? Baca koran, baca internet, nonton YouTube. Sebelumnya kita tak? Sedangkan pengetahuan Allah bersifat qadim, bukan hasil usaha. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Ada yang tahu di sini apa yang akan terjadi? Tidak. Antum tahu tak makan siang ini lauknya apa? Tidak. Ada yang tahu? Di mana? Ditanyanya istri Bang Maman. Dapat bocoran. Segala sesuatu sebelum terjadi dengan semua rincian dan sifatnya, detail, besar dan kecil. Allah juga mengetahui setelah terjadi seperti yang Allah ketahui sebelumnya. Pengetahuan Allah terhadap apa yang telah berlalu, sedang terjadi dan akan terjadi, tak ada perbedaannya. Karena masa lalu, sekarang dan akan datang merupakan hal yang relatif bagi kita. Sedangkan Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita dibatasi oleh ruang. Saya terbatas di ruang ini. Saya tak tahu apa yang terjadi dalam. Kita dibatasi oleh waktu. Saya tahu pada waktu jam 11 kurang 20 saya tahu. Yang 11 lewat 20 saya tak tahu. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau ada yang dibatasi oleh ruang dan waktu berarti bukan hayat. Terus? Hayat. Allah juga wajib memiliki sifat hayat, yaitu hidup. Sifat hayat bagi Allah adalah sifat yang azali, tidak berpermulaan dan abadi atau selamanya, yang membenarkan bahwa Allah memiliki sifat ilmu, kudrat dan iradat. Allah berfirman tentang sifat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Minta tolong sama Allah, begitu doanya. Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis. Kalau ramai-ramai, ya hayu ya qayyum birahmatika nastaghis. Ikuti Ustaz. Ya hayu ya qayyum ya birahmatika astaghis. Pakai tha, tha. Astaghis. Jadi kalau kalian sedang susah, minta ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfir. Wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada hayy yang maha hidup, la yamut, tak mati. Dalam kedua ayat di atas ditegaskan bahwa Allah maha hidup kekal. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Allah berbeda dengan semua makhluknya. Demikian pula dalam sifat hayat, Allah berbeda dengan makhluknya. Allah hidup, kita hidup. Apa beda hidup Allah dengan hidup kita? Kita hidupnya berawal, berakhir. Allah hidupnya tak berawal, tak berakhir. Kita hidup karena dihidupkan. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi. Allah bukan dihidupkan. Allah menghidupkan. Allah memberi kehidupan. Sedangkan kita diberi kehidupan. Kalau kita perhatikan, makhluk hidup di dunia ini dibagi menjadi tiga. Pertama, kehidupan alam nabati atau tumbuh-tumbuhan. Di antara tanda-tandanya adalah berkembang makin banyak, rumput makin banyak, makin hijau. Baru aja diracun, dia tumbuh hijau lagi. Kedua, kehidupan alam hewani atau satwa. Tandanya adalah berkembang, ayam, berkembang biak, bertelur, berserak-serak telur ayam. Ketiga, kehidupan manusia. Di antara tandanya yang melebihi perkembangan kehidupan hewani. Meningkatnya cara berpikir, analisa, konstruksi, melihat jangka panjang ke depan, visi misi, cita-cita, spiritual, rohani. Ketiga macam kehidupan di atas bukan yang dimaksud dalam kehidupan Allah. Karena itu para ulama mendefinisikan sifat hayat bagi Allah, sifat azali dan sifat abadi membenarkan Allah memiliki sifat ilmu, qudrat dan iradat. Demikian ini sebenarnya bukan definisi hakikat kehidupan, tapi penjelasan dari keniscayaan dari kehidupan. Artinya, ketika kita beriman bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu dan yang menciptakan segala sesuatu, berarti Allah itu maha hidup. Allah tahu, Allah menciptakan. Kalau Allah tahu, Allah menciptakan, berarti Allah ada, berarti dia hidup. Karena sesuatu yang mati tak mungkin tahu dan tak mungkin menciptakan. Karena dia maha. Nah, 11, sama. 11, sama. Allah juga wajib memiliki sifat sama, yaitu mendengar dalam sekian banyak ayat. Allah menjelaskan bahwa Dia Maha mendengar, seperti dalam ayat berikut ini. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah mendengar ucapan seseorang tentang masalah dia menggugat tentang suaminya dan mengadukannya kepada Allah. Antum dengar tak suara sendal kawan antum? Dengar. Saya dengar suara sendal kalian lewat tepi kamar. Pernah antum mendengar suara tapak kaki semut hitam di atas pokok mentua? Enggak. Allah mendengarkan? Dengar. Allah tahu. Tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, didengar Allah SWT. Sama kita macam kita mendengar tapak kaki, bergesek tapak kaki. Macam mana halusnya pendengaran Allah SWT. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Tahu Allah Ta'ala apa yang berbisik-bisik dalam hati kalian. Makanya kalau ada bisikan-bisikan yang tak betul, cepat-cepat is astaghfirullah. Ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, kasihanilah diri kamu. Fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban. Kamu tidak memanggil Tuhan yang peka dan bukan pula Tuhan yang jauh. Innahu ma'akum, Dia bersama kamu. Dia dekat, sami'un, Dia maha mendengar. Qarib, Dia maha qarib. Dekat. Ayat Al-Qur'an dan hadis sahih di atas menegaskan bahwa Allah maha mendengar. Akan tetapi pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran kita, karena sifat-sifat Allah tak sama dengan sifat makhluknya. Kita mendengar suara melalui telinga, saraf pendengaran dan suara yang dihasilkan oleh gerakan selaput telinga. Tentu saja semua ini mustahil bagi Allah. Karena itu para ulama mendefinisikan sifat sama pendengaran bagi Allah dengan sifat yang azali dan menetap pada zat Allah yang berkaitan dengan semua hal yang dapat didengar dan semua perkara yang ada. Sehingga penangkapannya secara sempurna dalam definisi tersebut, para ulama hanya menetapkan apa yang ada dalam dalil dan tidak meneliti hakikat pendengaran Allah. Karena itu hal yang hanya diketahui oleh Allah. 12, basar. Terus. Allah juga wajib memiliki sifat basar, yaitu melihat. Dalam beberapa ayat Allah menjelaskan tentang hal ini. Ya, baca. Wa huwa as-sami'ul basir. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Rasulullah mengabarkan bahwa Allah Maha melihat kita. Anta'budullaha ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarah, kalau kau tak melihat Allah, fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah melihat engkau. Terus dalil-dalil di atas. Dalil-dalil di atas menjelaskan bahwa Allah Maha melihat pada segala sesuatu. Tetapi yang perlu ditegaskan di sini, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Kita sebagai manusia dalam melihat sesuatu melalui mata yang tersusun dari beberapa lapisan dan saraf penglihatan. Hal ini tentu mustahil bagi Allah. Sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat apapun. Karena itu, para ulama mendefinisikan sifat basar Allah dengan sifat yang azali yang menetap pada zat Allah. Pada zat Allah apa maknanya? Pada diri Allah. Ya, terus. Dan berkaitan dengan semua perkara yang dapat dilihat dan semua perkara yang ada, sehingga melihatnya secara sempurna. Dalam definisi tersebut, para ulama menetapkan sifat basar berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Mereka menjelaskan makna yang layak bagi basar, penglihatan Allah, bahwa maksudnya adalah sifat yang qadim, di mana dengan sifat tersebut dapat menangkap sesuatu hal yang dapat dilihat dan semua hal yang ada di jagat raya. Maksud sesuatu yang dilihat adalah apa saja yang dapat dilihat oleh pandangan makhluk seperti warna, sinar, bentuk. Sedangkan maksud hal yang ada adalah mencakup berbagai macam suara, aroma, rasa, dan lain-lain yang tak dapat dilihat oleh manusia. Ada yang pernah melihat rasa asin? Pernah kan tengok rasa asin? Rasa asam? Dari mana kita tahu orang itu sedang makan asam? Matanya mengecil. Jadi yang dilihat itu bukan rasanya, tapi responnya, respeknya. Pernah kalian menengok marah? Pernah menengok marah? Yang kalian tengok itu bukan marahnya, tapi sifat respek orang tentang marah. Dalam jagat raya ini banyak sekali hal yang tak bisa dilihat oleh manusia, karena keterbatasan penglihatan, hanya mampu melihat hal yang berwarna pelangi saja. Pandangan manusia tak mampu melihat warna di bawah warna merah, di atas warna violet. Warna tersebut hanya bisa ditangkap oleh selain mata. Tetapi melihatnya merupakan sesuatu yang mungkin. Setiap sesuatu yang mungkin, Allah pasti kuasa melihatnya. Karena itu, pernyataan para ulama bahwa sifat basar Allah yang azali mampu melihat hal yang ada, merupakan anugerah dari Allah kepada mereka. Ketika mereka menetapkan definisi tersebut, ilmu pengetahuan belum mengungkapkan bahwa ada beberapa warna yang tidak mampu dilihat oleh manusia. Ayam bisa tak nengok setan? Bisa. Ayam, keledai, anjing bisa menengok. Binatang bisa menengok. Karena selaput matanya bisa melihat warna. Ular tidak melihat kita ini. Ular kalau menengok antum nih, tidak ditengoknya antum pakai jilbab, pakai hijab, pakai cadar, enggak. Yang ditengoknya suhu panas. Jadi ular ketika datang ditengoknya merah. Ada darah panas. Jadi beda pandangan pandangan anak kecil, pandangan binatang, pandangan manusia. Sedangkan pandangan Allah adalah tak sama dengan pandangan manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul. 13. 13 kalam. Allah juga wajib memiliki sifat kalam, yaitu berfirman. Karena itu mustahil Allah bersifat bakam, yaitu bisu. Dalil bahwa wajib memiliki sifat kalam Allah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa. Seandainya Allah tidak mempunyai sifat kalam, tentu Allah akan memiliki sifat sebaliknya, yaitu bakam, bisu. Bisu adalah kekurangan yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mendefinisikan sifat kalam Allah dengan sifat yang azali, tidak berpermulaan, dan abadi yang menetap pada zat Allah, tidak berupa huruf, suara, dan bahasa. Mungkin Allah yang bertanya bagaimana. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Al-Quran sebagai kalam Allah? Ditulis di mushaf, dibaca dengan lidah, didengar telinga, dihafal dalam hati. Semuanya adalah tanda-tanda bahwa hal tersebut baru. Quran itu kalam Allah atau bukan kalam Allah? Kalam Allah. Kalau kalam Allah, kenapa bisa ditulis, bisa dibaca, bersuara, didengar telinga, dihafal dalam hati? Para ulama menjelaskan, Quran ketika diucapkan adalah maksudnya kalam Allah atau sifat yang menetap pada zatnya. Dan ada kalanya maksudnya adalah perkataan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna yubaddilu kalam Allah. Mereka mau merubah kalam Allah. Ayat tersebut maksudnya orang kafir bermaksud merubah kalimat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan merubah sifat kalam Allah yang menetap pada zat Allah. Oleh karena itu, ketika yang dimaksud dengan Al-Quran adalah sifat yang menetap pada zat Allah, maka Al-Quran tidak berupa huruf, suara, dan bahasa. Apabila yang dimaksud Al-Quran dan kitab-kitab samawi lainnya tersebut adalah kalimat yang diturunkan, maka ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Ibrani, ada yang berbahasa Suryani. Semua bahasa tersebut, bahasa-bahasa lainnya tidak pada azal, tak ada pada azal. Lalu Allah menciptakannya, sehingga ada dan digunakan oleh umat manusia. Allah ada sebelum segala sesuatu di jagat raya ini tercipta. Allah berfirman, berbicara sebelum terciptanya bahasa-bahasa tersebut. Allah juga terus berfirman. Karena itu mustahil apabila kalimat yang diturunkan tersebut adalah hakikat kalam Allah dan menetap pada zatnya dan bersifat azal. Kitab-kitab samawi adalah, kitab-kitab samawi yang ada seperti Quran, Taurat, Zabur, Injil adalah ungkapan dari kalam Allah yang menetap pada zatnya. Ada kalam Allah yang menetap pada zatnya. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil adalah ungkapan terhadap kalam Allah yang menetap pada zat Allah. Meskipun ungkapannya merupakan sesuatu yang baru, maka bukan berarti kalam atau sifat yang diungkapkan juga baru. Ketika kita menulis di atas papan tulis kata Allah, lalu tulisan tersebut ditanya kepada seorang, apa ini? Orang tersebut menjawab, Allah. Sudah pasti orang tersebut tidak bermaksud bahwa tulisan itu adalah zat Allah. Apa ini? Allah. Apakah ini zat Allah? Bukan. Tulisan Allah, tapi bukan zat Allah. Seseorang yang berakal tidak akan berasumsi demikian. Orang tersebut akan memberikan pengertian bahwa kata tersebut adalah ungkapan yang menunjukkan Tuhan yang ada, disembah dan pencipta segala sesuatu. Kalam Allah adalah yang ada pada zat Allah. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil adalah ungkapan tentang kalam Allah. Di sini perlu dijelaskan bahwa para ulama membedakan Al-Quran sebagai sifat Allah yang qadim dan kalam Allah dalam bentuk bahasa dan tulisan. Ketika menyampaikan pelajaran ilmu tauhid sebagai bantahan terhadap orang yang menyimpang dari tuntunan syariat dan akal, oleh karena itu di sini tidak boleh dilupakan bahwa karena Al-Quran yang kita baca dalam tinjauan syarak masih dianggap kalam Allah, maka kalimat-kalimat Al-Quran, huruf-hurufnya, kertasnya, kopernya memiliki kemuliaan yang agung. Tak boleh kalian menginjak Quran, meletakkan Quran di lantai, membawa Quran tak boleh ditenteng. Tak boleh menyentuh Quran, bawa Quran dalam keadaan haid kecuali Quran yang ada terjemahannya. Memuliakan, karena Quran adalah ungkapan dari kalam Allah. Sehingga orang yang menghinanya atau meremehkannya dianggap kufur, keluar dari Islam, membuat kegaduhan. Paparan di atas mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah wajib memiliki sifat kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Sifat di atas disebut dengan sifat ma'ani. Sifat tersebut mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah itu bersifat qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Sifat ini disebut dengan sifat maknawi. Berikut ini uraiannya. Kudrat, habis kudrat? Iradat, habis iradat? Ilmun, habis ilmun? Hayat, habis hayat? Sama, habis sama? Basar, habis basar? Kalam. Paparan di atas mengatakan bagi semua bahwa Allah memiliki sifat. Sifat-sifat ini disebut dengan sifat ma'ani. Ini namanya sifat ma'ani. Ma'ani. Kudrat qadiran. Iradat muridan. Ilmun aliman. Hayat hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Wujud kidam baka muhalafatul hawadis kiamuh binapsi wadaniyah kudrat iradat ilmun hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. 20. Qadiran. Allah juga wajib bersifat qadirannya itu maha kuasa. Karena itu mustahil Allah bersifat ajizan yang lemah. Dalil sifat qadiran sama dengan dalil sifat kudrat. Di atas Allah berfirman. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kul huwal qadir. Qul huwal qadir. Qul huwal qadir. Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah bersifat qadiran. Maksudnya apabila Allah menghendaki maka akan berbuat dan apabila menghendaki maka akan meninggalkan. Allah kuasa berbuat sesuatu dan meninggalkannya, mengerjakan apa yang dikehendaki dan meninggalkan apa yang dikehendaki. Kalau dia mau dia buat, kalau dia tak mau dia tinggalkan. Qadiran. 15 muridan. Terus 15 muridan. Allah juga wajib memiliki sifat muridan, yaitu yang berkehendak. Karena itu mustahil Allah memiliki sifat kebalikannya, yaitu mukrohan, yang dipaksa untuk melakukan sesuatu. Lingkari mukrohan. Lawan dari muridan, mukrohan. Dalil sifat muridan, dalil sifat iradat di atas. Innallaha yaf'alu ma yurid, inna rabbaka fa'alu lima yurid. Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah bersifat muridan, berkehendak. Maksudnya kehendak Allah mengarah pada sesuatu yang tidak ada lalu mewujudkannya. Dan menentukan sesuatu yang mungkin dengan berbagai sifat yang boleh baginya. 16. Aliman. 16. Aliman. Allah juga wajib memiliki sifat aliman. Artinya yang maha mengetahui. Karena itu mustahil Allah memiliki sifat sebaliknya, yaitu jahilan. Lingkari jahilan. Lawan dari aliman, jahilan. Artinya bodoh. Dalil sifat aliman adalah sifat ilmu yang telah diuraikan sebelumnya. Wallahu bi kulli syai'in alim. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat aliman. Artinya yang maha mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan Allah mencakup terhadap semua perkara yang wajib, mustahil, dan jais. 17. Hayyan. 17. Hayyan. Allah juga Hayyan. Hayyan. Allah juga wajib memiliki sifat hayyan. Artinya yang maha hidup. Karena itu Allah mustahil memiliki sifat kebalikannya, yaitu sifat mayyitan. Mayyitan mati. Lingkari mayyitan. Dalil sifat hayyan adalah sifat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat hayyan, maha hidup. Sebelumnya telah diuraikan bahwa kehidupan Allah berbeda dengan kehidupan makhluknya yang di jagat raya ini. Kehidupan Allah karena zatnya, sedangkan kehidupan makhluk ada karena ciptakan Allah. Sami'an. Sami'an. Allah juga wajib memiliki sifat sami'an, artinya yang maha mendengar. Karena itu Allah mustahil memiliki sifat kebalikannya. Ashamma. Asam. Asamma. Summun. Bukmun. Umyun. Asam. Peka. Tuli. Tak faham tuli peka. Lingkari asam. Sifat sami'an. Wa kana Allahu sami'an. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat sami'an. Pendengarannya berkaitan dengan semua perkara yang dapat didengar dan semua perkara yang ada. Allah dapat mendengar semuanya dengan sempurna. Basiran, terus. Basiran. Allah juga wajib memiliki sifat basiran, artinya yang maha melihat. Karena itu Allah mustahil memiliki sifat kebalikannya, yaitu sifat a'ma. A'ma. Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. A'ma, buta. Dalil sifat basiran sama dengan dalil sifat basar. Innahu was-sami'ul basir. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat basiran. Allah melihat segala apa yang saja yang dapat dilihat oleh manusia dan apa yang tidak dapat dilihat manusia. Pendengaran Allah tidak akan mengganggu penglihatannya dan demikian sebaliknya. Penglihatan Allah pada sesuatu tidak akan mengganggu pada penglihatannya pada sesuatu yang lain. Penglihatan Allah tak sama. Saya kalau melihat kalian, terganggu tak penglihatan saya nengok buku? Saya melihat kalian. Terganggu tak penglihatan saya nengok ni? Saya ulang sekali lagi. Kalau saya ngelihat buku ni, terganggu tak saya nengok kalian? Terganggu. Karena tak bisa dua fokus. Tak bisa kita dua kali fokus. Allah Ta'ala kalau dia melihat Mesir, terganggu tak dia nengok ni kita? Tak. Penglihatan Allah tak terganggu. 20. Mutakalliman. Mutakalliman. Allah juga wajib memiliki sifat mutakalliman. Artinya yang maha berbicara. Karena itu mustahil Allah memiliki sifat kebalikannya, yaitu abkam, artinya yang bisu. Abkam, bukmun, summun, bukmun. Dalil sifat mutakalliman sama dengan dalil sifat kalam yang telah diuraikan. Wa kallamallahu Musa taklima. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat mutakalliman, berbicara. Tentu saja sifat kalam Allah berbeda dengan pembicaraan manusia. Sifat kalam Allah tidak berupa suara dan huruf sebagaimana telah dikupas sebelumnya. Tak bersuara, tak berhuruf, tak berbunyi. Pembagian sifat 20, baca. Baca. Pembagian sifat 20. Para ulama membagi sifat 20 di atas menjadi 4 bagian. Pertama, sifat nafsiyah, yaitu sifat yang menunjukkan pada hakikat zat Allah. Menyifati Allah dengan sifat tersebut menunjukkan pada zat Allah tanpa melihat pada yang lain. Sifat nafsiyah tersebut adalah sifat wujud. Sifat ini menunjukkan pada zat Allah Subhanahu wa taala saja, berbeda dengan sifat yang lain. Misalnya sifat sama', artinya mendengar, yang menunjukkan pada zat yang memiliki sifat pendengaran. Demikian pula sifat basar, artinya penglihatan, yang menunjukkan pada zat yang memiliki penglihatan. Kedua, sifat salbiyah, artinya negatif, yaitu sifat-sifat yang menafikan apa saja yang tidak layak bagi Allah. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu qidam, badang, mukhalafatu lil hawadis. Baqa bukan balak. Sel salbiyah. Tayamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Tunggu, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, tayamuhu binafsihi, wahdaniyah. Kelima sifat tersebut menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Misalnya sifat qidam menafikan sifat hudus, yaitu baru bagi Allah. Sifat baqa menafikan sifat fana atau binasa bagi Allah dan lain sebagainya. Ketiga, sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat yang menetap pada apa yang disifati dan melahirkan suatu hukum. Misalnya sifat kudrat, artinya kuasa. Kudrat ini adalah sesuatu yang bersifat ma'nawi dan bersifat dengan kudrat akan melahirkan kesimpulan bahwa Allah Qadiran, Maha Kuasa. Sifat ma'ani jumlahnya ada 7, yaitu kudrat, iradan, ilmu, hayat, sama', basar, dan kalam. Keempat, sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Ma'nawiyah, yaitu sifat-sifat yang tetap bagi Allah sebagai konsekuensi bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Misalnya, ketika Allah memiliki sifat kudrat, maka konsekuensinya Allah bersifat qadiran. Jika Allah bersifat sama' mendengar, maka konsekuensinya Allah bersifat sami'an, Maha mendengar. Sifat ma'nawiyah jumlahnya ada 70, seperti halnya sifat 7 ma'ani, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Buat satu halaman. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang nafsiyah wujud, yang salbiyah qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuh binafsihi, wahdaniyah, kudrat. Wahdaniyah. Yang ma'ani kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar. Yang ma'nawiyah qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jangan campur dengan lain-lain. Satu halaman dia aja. Demikianlah kajian kita tentang sifat 20. Akan datang kita bahas Allah suci dari arah dan tempat. Arah saya kemana sekarang? Selatan. Arah antum kemana sekarang? Utara. Pokok kayu itu tumbuh arahnya kemana? Ke atas. Cicak arahnya kemana? Cicak kakinya ke atas. Kepalanya ke bawah. Yang antum bilang tadi cicak ke atas itu cicak terjatuh itu. Makhluk punya arah. Allah Ta'ala, Allah Maha Suci dari arah. Ustaz Somad di mana sekarang? Di atas kursi. Antum di mana? Di atas lantai. Pokok kelapa itu di mana? Di atas tanah. Allah Ta'ala suci dari arah. Allah Maha Suci. Maka disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha Suci dan Maha Tinggi dari makhluk. Itu maka Allah disebut. Jangan sampai kalian nanti ceramah, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, SAW. Allah Maha Suci. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.